السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة المياكن إلى الله سبحانه وتعالى، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang tentunya sangat dipahami oleh orang-orang yang beriman bahwa nikmat demi nikmat darinya tidak akan mungkin lagi kita mampu menghitung-hitungnya. Dan sangat dipahami oleh orang yang beriman bahwa nikmat itu menuntut kesyukuran, dan bahwa nikmat itu Allah Subhanahu wa taala beri untuk Allah sempurnakan, untuk Allah tambah nikmat itu ketika kita mampu mensyukuri nikmat itu. Dan syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka pasti saya akan menambah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala salat kita, ibadah kita, majlis ilmu kita adalah bentuk dari bentuk-bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan semoga dengan majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yakin man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan yang di dalamnya dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengan jalan itu, dengan ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Karena itu mantapkan niat, kokohkan niat dalam majlis ilmu. Kita mencari ilmu dalam majlis ilmu, kita menginginkan dengan ilmu itu kemudahan jalan, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, siapapun kita kecuali adalah orang-orang yang berjalan kepada Tuhannya. Siapapun kita kecuali adalah orang-orang yang hidup di muka bumi untuk mengisi sisa-sisa umurnya yang pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari terbit, bagaimanapun hebatnya awal terbitnya, tinggi dan tinggi, bagaimanapun hebatnya ketinggiannya ketika tepat di tengah kita, maka tetap akan tergelincir, beransur-ansur merendah-merendah sampai akhirnya tenggelam. Demikian pula bulan, hilal, membesar dan membesar sampai akhirnya purnama, nampak cahaya dan keindahannya, mempesona dan sangat luar biasa, tetapi ini pun tidak akan bertahan. Dua makhluk yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada kita bahwa mereka berawal dan pasti akan kembali, maka tidak akan lebih mudah untuk mengawali manusia dan mengembalikan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkan ilmu, siapkan amalan, siapkan ketauhidan kita, dan selamatnya kita dari kesyirikan dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada siapa yang mentahqiq tauhid maka akan masuk surga tanpa hisab. Dan kita sudah baca keterangan-keterangan beliau, ya, secara singkat dalam bab ini yang terdiri dari 2 ayat dan 1 hadis yang cukup panjang menjelaskan tentang hebatnya keutamaan mereka-mereka yang mentahqiq tauhid itu. Dan nampak dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala bahwa tahqiq tauhid bukan hanya sekedar memasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tetapi juga tanpa azab. Tanpa azab. Kita lihat keterangan Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Si'bi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab." Bab mereka-mereka yang mentahqiq tauhid akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kata beliau, "Wa hadzal babu تَحْمِينُ لِلْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَتَابِعُ اللَّهِ". Bab ini adalah penyempurna dari bab sebelumnya dan mengikuti bab sebelumnya. Jadi bab ini memang ikut dengan bab sebelumnya dan dia menyempurnakan bab sebelumnya. Bab apa sebelumnya? Tentang keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu menghapuskan dosa. Baik, ini menyempurnakan bab itu. Sebab dia juga merupakan bab keutamaan tauhid, tapi bukan sembarang keutamaan. Keutamaan yang dengannya seorang hamba meraih kemuliaan yang sangat luar biasa, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, apa yang dimaksudkan dengan tahqiq dari tauhid? Syekh Abdul Rahman dalam Al-Qawl As-Sadid yang ada di hadapan kita menjelaskan rahimahullah taala, "Fa inna tahqiq at-tauhid tahdhibuhu wa tasfiyatuhu min asy-syirk al-akbar wal asghar wa min al-bid'ah al-qawliyah al-i'tiqadiyah والبدع الفعلية العملية wa minal ma'asi. وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكذب التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. كتب لي رحمه الله تعالى maka sungguh tahqiq dari tauhid itu adalah tahdzibuhu, pembenahannya, pembersihannya, wa tasfiyatuhu, dan sekaligus pemurniannya dari syirik akbar dan kecil, dan dari berbagai bid'ah, ucapan-ucapan yang teryakini, dan berbagai bid'ah yang merupakan perbuatan-perbuatan yang teramalkan, serta dari al-ma'asi, berbagai maksiat. Ini tahqiq. Jadi mentahqiq tauhid adalah melakukan upaya pembenahan, pembersihan, penjernihan, pemurnian tauhid sehingga selamat dari kesyirikan besar dan kecil. Selamat dari berbagai bid'ah. Bid'ah-bid'ah yang merupakan keyakinan, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, dan selamat dari berbagai maksiat, dosa besar, kecil, dan seterusnya. Jelas ini? Lihat lebih jauh, kata beliau, wadhalika, dan hal itu terwujud, bagaimana pembersihan itu? Lihat kata beliau, wujudnya adalah bikamalil ikhlasi lillah, dengan mewujudkan kesempurnaan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Keikhlasan apa? Keikhlasan dalam ucapan demi ucapan. Dan keikhlasan dalam al-af'al, perbuatan demi perbuatan. Serta keikhlasan dalam al-iradat, keinginan-keinginan. Maksud-maksud. Ini satu. Satu perkara yang merupakan perwujudan dari tahqiq tauhid. Dengan memurnikan dan terus menyempurnakan keikhlasan. Apakah dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam irada, keinginan-keinginan. ucapan, ceramah, doa, zikir, permintaan, penyampaian, ucapan. Orang berucap, orang menyampaikan, orang melakukan amalan berupa ucapan, kan ada maunya. Orang yang mentahkik tauhidnya, mereka berusaha memurnikan ucapan-ucapannya, mengikhlaskannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal af'al dan perbuatan-perbuatannya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya, salamnya, terus tawafnya, sembelihannya, berbagai ibadah yang merupakan perbuatan serta al-iradah, keinginan-keinginan. Mereka murnikan keinginannya. Mereka ingin datang ke majlis ilmu, mereka murnikan, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inginkan dalam perdagangannya apa? Mereka inginkan dalam pernikahannya apa? Mereka inginkan dengan dakwahnya apa? Mereka inginkan dengan apapun keinginannya, murnikan. Ini semua ini masih metode pertama dari dua metode yang merupakan keharusan dari tahqiq. Tidak akan pernah terwujud tahqiq kecuali harus dengan dua ini. Yang pertama, dengan pemurnian ikhlas, penyempurnaan ikhlas dalam ucapan, perbuatan, serta dalam al-irada, keinginan. Selanjutnya, wa bisalamati minasyirkil akbari al-munaqidi li asli tauhid. Kata beliau selanjutnya, perwujudan tahqiq itu dengan bisalamah, dengan melakukan penyelamatan, menyelamatkan diri minasyirkil akbar, dari syirik yang besar. Syirik yang besar itu beliau kasih keterangan, al-munaqidi li asli tauhid. Syirik akbar itu menggugurkan, menebas, merontokkan akar pondasi tauhid. Ini yang pertama, sebab langsung akarnya yang dihancurkan. Selamatkan dulu diri dari ini. Kemudian menyusul, selamat dari minasyirkil asghari al-munafi likamalihi. Dan menyelamatkan diri dari syirik asghar, syirik kecil. Sebab ini menafikan secara pasti kesempurnaan dari tauhid. Tidak sampai menghancurkan akarnya, tetap masih hidup. Kalau kita ibaratkan tauhid kita sebagai pohon, tetap masih hidup. Tetapi tidak nampak lagi seperti pohon. Ini masih hidup, sebentar kemudian masih bisa tumbuh daun lagi. Belum mati. Kesempurnaannya tidak akan mungkin nampak. Jangan harapkan buahnya yang indah, yang baik itu. Dia tidak akan sempurna pokoknya. Kalau ada syirik asghar. Kemudian menyusul, wa bisalamati minal bid'ah wal ma'asi allati tukaddiru at-tauhida wa tamna'u kamala wa ta'uquhu an husuli athari. Dan dengan menyelamatkan diri dari berbagai jenis bid'ah, dari berbagai jenis maksiat yang mengotori tauhid, yang menghalangi upaya penyempurnaan tauhid, yang menghalangi, membelenggu, sehingga kita tidak akan bisa memetik buah dari ketauhidan itu. Coba perhatikan, Dari apa yang Syekh rahimahullah ta'ala sebutkan kepada kita ini, nampak jelas bahwa tahqiq tauhid haruslah dengan dua rukun dari tauhid itu. Iya. Tetapkan dan nafikan. Hanya perwujudan penetapannya dengan mewujudkan keikhlasan secara sempurna. Ikhlasnya dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam niat. Dalam keinginan, dalam maksud, dalam target-target, dalam tujuan-tujuan kita. Kemudian menafikan, cuma disembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Melakukan penyelamatan diri dari mulai dari kesyirikan akbar, kesyirikan asghar, dan dari berbagai bid'ah dan maksiat. Inilah tahqiq dari tauhid. Yang mana bab-bab selanjutnya bab-bab selanjutnya akan mengurai tahqiq dari tauhid. Akan diurai bagaimana mengikhlaskan, bagaimana selamat dari syirik akbar, mana akbar, mana asghar. Akan dijelaskan. Uraian-uraian selanjutnya adalah uraian perkara-perkara yang akan menjelaskan bahwa perkara ini menggugurkan tauhid langsung dari akal. Perkara ini merusak ketauhidan, tetapi masih bisa hidup, masih hidup. Perkara ini mencacati. Jadi ibarat pohon, ada yang merusak pohon ini, langsung akarnya. Langsung akarnya. Sehingga apa lagi? Tidak ada lagi pasokan makanan ke atas. Tidak ada lagi hubungan batang dengan tanah. Akhirnya apa? Yang di atas walaupun awalnya hijau, lambat atau cepat, maka dia akan mengering. Mengering. Akhirnya roh. Jelas? Itu pun yang merusak akarnya, bentuknya macam-macam. Sebab syirik akbar pun macam-macam. Sebagaimana pohon. Ada pohon yang dirusak, kalau sudah diracun akarnya, ya tunggu sudah. Racun semua akarnya. Tapi ada juga yang merobohkan pohon, langsung bulldozer. Langsung terbanting dengan akarnya, tercabut. Penghancur tauhid pun demikian. Syirik-syirik akbar itu macam-macam. Baik. Kemudian ada yang merusak pohon tauhid itu. Tetap ada batangnya, tetapi cabang-cabangnya, apalagi rantingnya, daunnya, sudah ikut tenyap. Tidak akan sempurna. Sebab begitu tumbuh, tertebas, hilang, lenyap. Tidak mendatangkan manfaat. Muncul, tertebas, hilang, lenyap. Seperti syirik-syirik aswar. Beramal, ria, tidak ada yang didapatkan. Hilang, lenyap semua. Dan syirik asghar, walaupun dia kecil, tetapi ingat, syirik asghar tetap lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Nanti, ada babnya sendiri yang akan menegaskan perkara itu. Kemudian ada juga yang merusak pohon, cabangnya, daunnya, buahnya, nampak berbuah. Nampak apa? Pohonnya rimbun. Tapi, tidak ada buahnya. Ada juga kadang sudah lama ditunggu ada buahnya. Begitu dipetik, berulah. Jadi macam-macam yang merusak. Ini semuanya adalah tahqiq. tahqiq dari tauhid. Dari sini nampak jelas, tidak akan ada yang bisa mentahqiq tauhid kecuali harus beriringan dengan itu semakin sempurna ilmunya. Jelas itu? Iya. Ya tidak. Semakin sempurna ilmunya, semakin sempurna imannya, amalannya. Sebab tahqiq tauhid dalam banyak perkara. Pokoknya dua. Pemurnian keikhlasan dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam niat. Ini memerlukan ilmu. Bagaimana bentuk ucapan itu? Bagaimana bentuk perbuatan itu? Bagaimana bentuk keinginan itu, niat itu? Bagaimana mengikhlaskannya? Ini memerlukan ilmu. Demikian pula, menyelamatkan diri dari kesyirikan akbar. Perlu ilmu tentang syirik-syirik akbar, syirik asghar, berbagai jenis bid'ah, maksiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Faman haqqaqa tauhida bi an imtala'a qalbahu min al-iman wa tauhid wal ikhlas." وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله خائئة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك طيب ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. كتب لي رحمه الله تعالى كان إطلاه. Siapa yang mentahqiq tauhidnya? Dalam arti hatinya telah penuh dengan iman, dengan pengesaan kepada Allah, dengan keikhlasan semata yang dibuktikan secara jujur dalam amalan, dalam bentuk melaksanakan perintah Allah, taat kepadanya, kembali hanya kepadanya, betul-betul tunduk dan pasrah hanya kepada Allah. Kemudian dia tidak kotori dengan berketerusan di atas dosa, berketerusan, bukan terjatuh dalam dosa. Sebab ahli tauhid bagaimanapun sempurnanya pasti akan terjatuh juga dalam dosa. Yang tidak mungkin ada israr berketerusan di atas dosa. Maka inilah kata beliau yang akan masuk surga tanpa hisab dan sekaligus akan masuk surga, masuk ke dalam golongan as-sabiqin, orang-orang yang pertama masuk ke dalamnya dan orang-orang yang menduduki tempat-tempat tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga bentuk dari tahqiq tauhid. Hanya Syekh ungkap dalam kalimat lain. Perhatikan ungkapan ini sekarang. Hati penuh dengan iman, pengesaan, keikhlasan. Kemudian penuhnya hati dengan ikhlas, dengan keimanan, dengan ketauhidan ini dibuktikan dengan amalan. Bentuknya, tunduknya hati terhadap perintah Allah, kembalinya hati terhadap ketentuan Allah, betul-betul pasrah, tunduk, kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan tidak dikotorinya dengan berketerusan di atas dosa. Jelas ini? Ini tahqiq. Jadi nak pembahasannya, tapi melaksanakannya, mentahqiqnya, di sinilah. Baik. Itu keterangan judul ya, keterangan Syekh rahimahullah ta'ala terhadap ini. Masih ada keterangan Syekh, nanti kita akan lanjutkan. Kita putus dulu situ. Ini sekedar untuk memahami makna tahqir. Iya, makna tahqir. Jadi tahqir, pembersihan, pemurnian. Dari apa? Syirik akbar, sihir, berbagai jenis bid'ah, ucapan, keyakinan, amalan, berbagai jenis maksiat. Perwujudannya dengan dua, kesempurnaan ikhlas dan kesempurnaan selamat dari lawan-lawan keikhlasan. Kesempurnaan ikhlas itu di mana? Kesempurnaan ikhlas dalam ucapan demi ucapan. Iya, kesempurnaan ikhlas dalam perbuatan demi perbuatan. Kesempurnaan ikhlas dalam niat demi niat. Iya, yang disertai dengan kesempurnaan selamat dari kesyirikan besar ataupun kecil, berbagai jenis bid'ah dan maksiat. Baik, kalau kita mampu mentahqiq tauhid, hati pasti penuh dengan keikhlasan, ketauhidan, pemberian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan melahirkan amalan. Dibuktikan dalam bentuk amalan yang selanjutnya selamat dari berterusan dalam dosa. Sebab apa? Orang yang mempunyai kekuatan tauhid itu mempunyai kesegeraan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, wa qulillahi ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Sungguh, ini keterangan pertama dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Ibrahim kana, adalah dulunya beliau. Iya, sebab ini memberitakan beliau sallallahu yang telah wafat. Berarti diberitakan kana dulunya adalah Nabi Ibrahim ummah satu, qanitan lillah dua, hanifan bergandengan dengan walam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu ummah panutan, qanitan lillah berketerusan dalam ketaatan kepada Allah, hanifah betul-betul melenceng dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah walam yakun minal musyrikin, betul-betul tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Perhatikan Syekh rahimahullah taala dalam menjelaskan tahqiq tauhid, maka keterangan yang pertama yang disebutkan adalah sifat dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Sudah jawab ke pertemuan yang lalu. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Angkat tangannya dulu. Yang saya mau tanya yang tidak angkat tangan. Iya. Sudah jawab pertemuan yang lalu. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Bersindar yang bisa jawab. Malu-malu. Inilah repotnya. Baik. Kami suruh angkat tangan, angkat tangan saja. Kalau bisa jawab. Malu-malu untuk apa, malu-malu. Saya juga begitu sebenarnya. Kalau dia dapat syekh itu, waduh. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tanya yang dekat-dekat tiang. Apa yang paling dekat dengan tiang? Yang di depan dulu. Tiang yang di depan. Ya, antum. Pertanyaannya dulu. Apa pertanyaannya? Antum berusaha mencari jawaban, pertanyaannya dilupa. Pertanyaannya, kenapa Syekh dalam pembahasan tahqiq tauhid ini menyebutkan ayat ini pertama tentang sifat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu begini. Apa jawabannya? Ya, yang tiang yang di belakangnya. Ya, masih tiang yang sama. Di belakang. Di belakangnya tiang itu. Ya, yang balik, ya. Ya. Di depannya. Pokoknya sekitar tiang itu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau enggak yang bisa jawab, jangan lagi duduk di sekitar tiang itu. Iya. Iya, antum. Ya, antum kayaknya mau menjawab yang gini ya. Iya. Iya, antum yang angkat tangan. Iya. Karena Nabi Ibrahim adalah imamnya pentahqiq tauhid. Nabi Ibrahim imamnya ahli hadis. Iya. Sampai-sampai diangkat menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bukan sekadar habib, orang yang Allah cintai, tapi khalil. Khalil itu lebih cinta yang lebih dalam lagi daripada mahabbah. Habib itu dari mahabbah. Cinta dari mahabbah. Tapi khalil dari khulla. Lebih dalam dari mahabbah. Karena sempurnanya dalam mentahqiq tauhid. Dan coba lihat di antara hasil tahqiq tauhidnya Nabi Ibrahim. Semua Nabi dan Rasul setelahnya adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Coba lihat. Itu hasilnya. Di antara hasilnya dari tahqiq tauhid. Jadi cocok beliau dijadikan tanggung. Nabi kita Muhammad SAW juga. Allah perintahkan anittabi' supaya engkau ya Muhammad mengikuti millata Ibrahim hanifa. Mengikuti agamanya Nabi Ibrahim hanifa. Yang di atas hanifiyah. Iya. Di atas kekokohan, di atas tauhid. Jelas ini? Nah, kalau kita sudah tahu yang ini, sekarang lihat. Kalau mau mentahqiq tauhid, lihat Nabi Ibrahim ya. Satu, beliau ummah. Ummah. Iya. Ummah di sini, imam panutan, kudwah. Ummah dalam bahasa Arab, kata ummah. Bukan dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran, kata ummah dalam Al-Quran, ada empat makna. Satu, ini dia. Bermakna imam, panutan, kudua, teladan. Contoh dalam kebaikan. Yang diteladani, yang dicontoh. Kalau orang diteladani dalam kebaikan, itu ummah. Yang kedua, ummah bermakna umat, kelompok manusia. Ini yang masuk dalam bahasa Indonesia. Iya, umat-umat, iya, umat ini, berarti apa? Kelompok manusia. Iya. Contohnya dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ rasula. Ani abudullah wajitani butahur. Allah berfirman, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa arti umat di sini? Jangan samakan di sini. Ummah di sini umat, masyarakat, negeri demi negeri. Kelompok manusia. Apa seruan tiap rasul pada tiap umat mereka? Ya'budullah wajtanibu thaghut. Sembah Allah semata dan jauhi semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ummah bermakna agama. Ummah bermakna agama. Keyakinan, kepercayaan, itu ummah. Jadi ummah bermakna agama, percayaan, keyakinan. Seperti perkataan orang-orang yang menentang Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, inna wajadna aba'ana ala ummah. Ketika mereka berhadapan dengan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Kami sudah dapati bapak-bapak kami ala ummah, di atas ummah. Maksudnya apa? Di atas sebuah ajaran, di atas kepercayaan. Dan kami hanya mengikuti mereka. Ummah di situ bukan umat. Siapa mereka sendiri? Umat. Dan bukan imam. Tapi ajaran, percayaan. Baik. Yang keempat, ummah bermakna waktu. Zaman dan waktu ini. Seperti dalam kisah, penggunanya dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika pelayan yang ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan takwil mimpinya benar, itu pelayan yang selamat. Takwil mimpinya, kamu nanti akan jadi pelayan, diwaskan dan jadi pelayan, dapatkan anugerah jadi pelayan. Hanya Nabi Yusuf pesankan supaya apa? Dia sebut-sebut. Sebut tentang ini diras. Tapi dia lupa. Nanti raja cerita tentang mimpinya, kumpul semua ahli mimpi. Di zamannya Nabi Yusuf sangat terkenal kemampuan mentakwil mimpi. Makanya orang-orang di sekitar raja adalah ahli-ahli ini. Raja bermimpi dan mereka dikumpul seluruhnya. Semuanya tidak ada yang bisa menjawab takwil. Mimpi tidak bisa mentakwil, mengungkap kemana arah petunjuk dari mimpi raja itu. Mereka hanya mampu menjawab, hanya bunga-bunga tidur. Kalau yang itu tidak ada takwilnya, kami tidak bisa kalau yang begitu. Akhirnya, wadzakara ba'da ummah. Wadzakara. Dan dia pun teringat ba'da setelah ummah. Setelah beberapa masa, waktu. Ba'da ummah. Setelah lewat beberapa waktu. Baik. Ini empat, makna ummah. Dan di sini ummah bermakna apa? Imam, panutan, ketua, teladan dalam kebaikan. Nabi Ibrahim adalah ummah. Artinya apa? Tahqiq tauhid, kesempurnaan tauhid mengantar orang menjadi panutan. Contoh, teladan dalam kebaikan. Dan ini syarat utamanya, di atas keyakinan, ilmu yang berketurusan, yang bergandengan dengan kesabaran. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami mengangkat, menjadikan di antara mereka a'immah, imam-imam. Allah jadikan mereka menjadi imam-imam, panutan-panutan. Yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan petunjuk dari kami. Kapan itu Allah angkat? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar. Wa kanu, dan mereka dulunya bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yuqinun, sangat yakin. Terus yakinnya, bertambah dan bertambah yakinnya. Ini dua. Kekuatan ilmu yang melahirkan yakin yang berketerusan dengan kesabaran. Ini kekuatan menjadi panutan. Saya. Sifat yang kedua, qanitan lillah. Ya, qanitan lillah. Qanitan kata sifat dari kunut. Kunut kepada Allah. Kunut yang lama dalam ketaatan, berketerusan dalam ketaatan lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keikhlasannya dan berketerusan di atas ketaatan. Sebab qanitannya lillah, lillah menunjukkan apa? Keikhlasannya kepada Allah. Ya kunut dalam ketaatan, berketerusan dalam ketaatan lillah, sampai menjadi sifat, qanitan kata sifat. Jadi kalau ada orang yang melakukan satu ibadah, kemudian ibadah ini disusul dengan ibadah yang selanjutnya, selesai ibadah itu dia susul dengan ibadah yang selanjutnya, kemudian dia susul dengan ibadah yang selanjutnya, ini namanya apa? Kunut. Jelas? Tapi ingat, sifatnya Nabi Ibrahim, dia berketerusan dalam ibadah yang lillah, kepada Allah. Ikhlas dalam ibadah pertama, ibadah selanjutnya tetap ikhlas, bertambah, ikhlas lagi, ikhlas lagi, ibadah. Jelas ini? Kemudian Nabi Ibrahim, metode seperti ini menjadi sifat bagi beliau. Jadilah qanitan. Jadilah qanitan. Ini jelas sekali menunjukkan kesempurnaan-kesempurnaan dari tahqiq tauhid. Kemudian lihat. Jadi ini semuanya apa? Pemurnian, keikhlasan, perwujudan agama. Dengan ilmu, dengan kesabaran, menjadi petunjuk, dengan dakwah, dengan amalan yang berketerusan kepada Allah, karena Allah, terus menerus. Terus bergantian dengan itu, hanifan. Nabi Ibrahim itu hanifan. Hanif? Kita akan terus. Melenceng dia. Itu hanif. Kenapa hanif? Sebab tidak pernah bertemu dengan yang disembah selain Allah. Menjauh terus. Dia tidak akan pernah mengakui. Yakin kali terus. Menjauh, menolak terus. Berlepas terus dari semua disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, besok, besoknya, terus menerus. Itu hanifan, sampai menjadi sifat hanif. Karena itulah wa lam yakun minal musyrikin. Lihat kalimat terakhir, wa lam yakun minal musyrikin. Ya Nabi Ibrahim, tidak termasuk minal musyrikin, ke dalam golongan orang-orang musyrik. Al musyrikin kata sifat, pakai al, berarti mencakup semua syirik, besar dan kecil. Nabi Ibrahim selamat dari semua ini. Betul-betul tidak termasuk minal musyrikin. Besar, kecil, semuanya. Beliau dilepaskan. Betul-betul beliau berpaling dari semua ini. Kenapa? Kesempurnaan hanifnya. Jadi sifat Nabi Ibrahim secara garis besar tidak lepas dari dua ini. Dan lepas dari ini kan? Dan disitulah tahqiq itu. Tidak boleh jadi tidak. Tahqiq itu dari dua ini. Tahqiq itu adalah mewujudkan rukun tauhid, penafian dan penetapan secara sempurna. Menetapkan Rukun tauhid menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perwujudannya? Ibadah kepada Allah. Bagaimana menyempurnakannya? Ikhlaskan kepada Allah. Bagaimana menyempurnakannya? Terus-menerus, terusan, terus, terus, terus sampai akhirnya bukan sekadar tindakan dunia, tetapi juga mengajak orang lain menjadi panutan dalam kebaikan, terus-menerus menjadi sifatnya. Ini penyempurnaan sisi penetapan. Penyempurnaan sisi penafian menolak. Semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini, yang itu, yang sana ditolak, ditolak semuanya. Datang bisikan ini tertolak. Sehingga betul-betul di atas keselamatan dari syirik besar dan kecil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat yang pertama ini jelas sekali bahwa keterangan Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir al-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang tahqiq tauhid itu cocok dengan kandungan ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, cocok dengan sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa ini cukup dulu. Kemudian ada beberapa tambih. Saya sering lupa ini. Yang pertama tentang HP. Ini sering-sering HP-HP ikhwah. Dalam sholat, jangan sampai masih menyala lagi. Dimatikan. Itu sebenarnya bagian kecil dari tahqiq tauhid. Itu kecilnya. Kalau orang betul-betul mentahqiq tauhid, ingin sempurna ibadahnya dan tidak ingin mengganggu orang lain. Minimal itu. Dia matikan HP-nya. Tahqiq. Jelas? Kemudian, kalau misalnya terlupa, lain lagi ya, kalau terlupa, hanya masalahnya kalau lupanya sering-sering. Tapi kalau terlupa, gimana caranya? Jangan diam saja. Biarkan bunyi terus. Apalagi kalau dangdut. Biarkan bunyi terus. Antum bergerak. Bergerak, keluarkan, nyalakan, matikan, masukkan kembali. Atau untuk menyalakan, matikan, lempar. Ganggu ini. Tapi jangan marah-marah dalam sholat. Tidak apa-apa bergerak dalam sholat ketika diperlukan. Nabi sholat di atas mimbar, naik turun mimbar. Nabi pernah sholat, ada kambing mau lewat, Nabi maju ke depan. Tidak boleh, tidak apa-apa bergerak. Gerak-gerak. Kalau orang mau meludah dalam sholatnya, tidak boleh meludah ke depan. Tidak boleh jawab ke kanan. Kalau ke depan kan menghadap kiblat Allah, hadapan kita di atas. Kalau ke kanan, memuliakan sisi kanan. Ada juga riwayatnya, di kanan ada dua malaikat. Ke kiri atau ke bawah. Tapi kalau rugahnya banyak, yang masjid ini, orang di samping, maka ke kiri atau ke bawahnya, bajunya, pakai baju, pakai apa bisa. Hanya kemudian digosok. Ini berarti bergerak ini. Berarti bergerak. Tidak apa-apa ketika diperlukan. Tidak bergerak. Dia sendiri tidak konsentrasi sholatnya. Yang di kiri kanannya, di depannya, di belakangnya, juga menggerutu dalam sholatnya. Kenapa ini? Kenapa ini? Apa ini urusannya? jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambih kedua tentang hati, iya, nadanya itu. Iya, nada panggil, nada ininya. Itu iya, nada panggil, nada dipanggil. Kan ada juga nada dipanggil. Kita menghubungi kemudian ya, biasa hanya itu kadang ya tanpa diketahui ya operator yang melakukan ya, hindari dari musik dan semacam itu. Jadi itu termasuk dari apa? Perkara-perkara yang merusak ketauhidan. Itu jelas itu. Ya, yang senang, yang hatinya cinta sama musik pasti menjauh dari Al-Qur'an, pasti itu. Ya, itu pasti itu. Siapa yang hatinya cinta terhadap musik, itu hatinya menjauh dari Al-Quran. Walaupun dia baca Al-Quran terpaksa itu. Dia tidak akan mau mencintai Al-Quran meresapi maknanya. Itu pasti jelas. Tahqiq, tauhid. Itu. Baik. Ya. Dan masih berhubungan dengan HP, ya, sarana-sarana lainnya dalam HP, ya, TV-nya, internetnya, dan macam-macamnya. Terus kalau begitu Ustaz, tidak bisa punya HP canggih kalau begitu. Tidak ada yang lah. Semua yang canggih teknologi, tinggal siapa yang pegang. Tinggal siapa yang pegang. Baik. Hal yang kedua yang saya ingin tambah, bagusnya ikhwah jamaah di sini, imam muadzin itu sahabat adzan, jangan langsung qomat. Sahabat adzan jangan langsung qomat. Pertama sunnah, ini termasuk kebiasaan para sahabat. Untuk salat maghrib, kebiasaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sehadis adzan, maka mereka berlomba-lomba mencari sutra-sutra untuk sholat dua rakaat. Itu sunnah yang termasuk sunnah yang ditinggalkan. Termasuk sunnah yang ditinggalkan. Banyak orang yang meninggalkan. Dan itu manfaatnya sangat banyak. Ikhwa-ikhwa yang terlambat, mengurangi yang masbuk, dan semacam itu yang masih wudu. Baik. Lain pula, ada bisa sholat antara adzan dan qomat sholat. Memanfaatkan antara adzan dan qomat itu ada doa mustajabah. Tidak sholat saja, doa di situ mustajabah. Apalagi kalau dalam sholatnya misalnya dia berdoa. Jadi memanfaatkan. Ini semuanya dalam rangka apa? Berusaha upaya untuk apa? Mentahqiq tauhid dalam apa? Sisi ucapan, perbuatan. Sedikit demi sedikit, apa yang kita ketahui, apa yang bisa kita wujudkan, tahqiq, wujudkan keikhlasan, murnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini dulu beberapa hal tentang itu. Subhanallah, alhamdulillah.